أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ikhwani fiddin azani azakumullah. Kita melanjutkan kembali Muhtasar Targhib wa Tarhib lil Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih dalam At-Targhib Salatil Jum'ah wa Sa'yi ilaiha. Hadis terakhir, hadis 197. Hadisnya dhaif ya. Sekarang masuk 198. Ada. Enggak ada. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hamzah, siapa kunyahnya Anas bin Malik? Siapa? Abu Hamzah. Abu Hamzah. An Anas bin Malik, kunya beliau Abu Hamzah, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyak hartanya dan berbanyak keturunannya. Wadkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam surga. Dua sudah didapatkan, banyak anaknya. Ketika beliau meninggal dan keturunannya ada 100, dan banyak hartanya, tinggal menanti yang ketiga masuk ke dalam surga. Ini yang berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak berusia 10 tahun diserahkan oleh sang ibu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Inna Allah tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala laisa bitarikin ahadan, tidak meninggalkan seorang pun minal muslimin, dari kalangan muslimin, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, illa ghafarullah, kecuali Allah ampuni dia. Tidak ada seorang muslim pun pada hari Jumat kecuali Allah ampuni dia. Rawahu At-Tabrani fil Awsat marfu'an fima arab isnadin hasan, diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Awsat marfu'an marfu' sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ara, pada apa-apa yang aku ketahui, yang aku lihat, bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menyatakan hadis ini maudhu, hadis ini palsu. Dalam dhaiful jami', hadisnya maudhu sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, baik. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Abu Hurairah masyhur bi kunyatih Habibi, siapa nama beliau? Abu Hurairah, siapa namanya? Abdurrahman. Abdurrahman bin Shakhrin. Nama Abu Hurairah itu banyak ikhtilaf. Ikhtilaf. Yang masyhur Abdurrahman bin Shakhr As-Sadusi dari Yaman. Ada yang menyebutkan sebelum beliau masuk Islam banyak berganti-ganti nama karena menjalankan kejahatan. Berganti-ganti nama gila. Ada yang menyebutkan demikian. Amin. Para ulama menyebutkan yang masyhur Abdurrahman bin Shakhr. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zakara yaumal jumu'ah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau menyebutkan tentang hari Jumat. Faqala fiha sa'atun. Pada hari Jumat itu ada satu waktu. La yuwafiquha, tidaklah menepatinya, menepati waktu itu. Abdun muslimun, seorang hamba muslim. Berarti keluar dari sini abdun kafirun, tidak termasuk orang-orang kafir. Tidaklah seorang muslim yang bertepatan dengan waktu yang ada pada hari Jumat itu. Wa huwa qa'imun yusalli, dan dia dalam keadaan menjalankan sholat. Qa'imun yusalli, dia dalam keadaan mengerjakan sholat. Yas'alullaha syai'an, dia minta kepada Allah bertepatan dengan waktu itu. Illa a'tahu, kecuali Allah akan kasih permintaannya. Kecuali Allah akan kasih permintaannya. Wa asara biyadihi yuqalliluha, beliau mengisyaratkan dengan tangannya. Yukaliluha, itu waktunya sebentar, bukan waktu yang panjang. Nah, baik, muttafaqun alaih. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Di sini, hadis ini menunjukkan kepada kita pada hari Jumat itu ada satu waktu yang istimewa. Satu waktu yang istimewa yang dia tidak lama. Wasa rabiyah diyukalliluwa, sebentar waktunya. Sebentar tapi istimewa ini. Barang siapa yang berdoa bertepatan dengan waktu itu, dan dia abdun muslimun, dia seorang muslim. Dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan dikabulkan permintaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan para ulama berbeda pendapat, ini tepatnya kapan waktunya ini? Waktu yang mustajab dari Jumat ini kapan waktunya? Di sini disebutkan wa huwa qa'imun yusalli. Dia dalam keadaan sholat. Dia dalam keadaan sholat. Berarti waktu sholat ini. Berarti waktu mustajab ini bertepatan dengan waktu sholat. Karena wa huwa qa'imun yusalli. Naam. Baik. Disebutkan oleh para ulama wa huwa qa'imun. Qa'imun ini bukan hanya berarti menegakkan, sedang menjalankan sholat. Qa'imun itu bisa juga dimaknakan mukimun. Mukimun. Mukim itu mulazimun, sedang berada di situ. Ya, mukim, sedang berada di situ. Nah, seorang hamba muslim sedang berada di situ, di sebuah tempat. Yusalli, ai secara bahasa ya doa Allah, dia sedang berdoa kepada Allah. Yusalli maknanya berdoa kepada Allah. Nah, sehingga makna qa'imun yusalli sedang berada di tempat sholat untuk berdoa. Berada di tempat sholat untuk berdoa. Nah, man yantadiru sholat, orang yang nunggu sholat. Orang yang nunggu sholat. Orang yang nunggu sholat itu dihukumi orang yang sedang menjalankan sholat. Orang yang sedang menjalankan sholat. Itulah waktu naam yang mustajab di hari Jumat. Baik, ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah. Para ulama beda pendapat tepatnya kapan waktu itu. Ada 21 pendapat. Ya. Ada 21 pendapat membahas satu waktu yang pendek, padahal yukalliluha sebentar waktunya ini. Tapi ada 21 pendapat. Baik. Dan yang paling masyhur yang paling masyhur, baik, di antaranya disebutkan di hadis berikutnya, hadis nomor 200. Wa an Abi Burdah bin Abi Musa Al-Ash'ari. Abi Burdah bin Abi Musa Al-Ash'ari. Nama beliau Al-Harith. Ada yang berpendapat nama beliau ya kunyah beliau, namanya itu ya Abu Burdah, kunyahnya ya itu. Ya, ada yang berpendapat demikian. Abi Burdah bin Abi Musa Al-Ash'ari. Qala li Abdullah bin Umar. berkata kepadaku Abdullah bin Umar, asamita abaka, apakah kamu mendengar abahmu yuhadditsu menceritakan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni za'atil jum'ah, tentang waktu di hari Jumat. Apakah kamu pernah mendengar bapakmu cerita dari Rasulullah tentang waktu yang mustajab di hari Jumat? Faqala, kata Abu Burdah, na'am sami'tu, iya aku pernah dengar. Yaqulu, bapakku menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hiya ma baina ayajlisal imam ila an tuqda shalah. Waktunya itu ma baina, antara an yajlisal imam, duduknya imam, sampai selesainya salat. Waktunya antara duduknya imam sampai selesainya salat. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa qala ya'ni alal mimbar, yaitu ketika khatib duduk di atas mimbar. Ketika khatib duduk di atas mimbar sampai selesai sholat, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, baik, ini diantaranya pendapat yang paling masyhur. Ini diantaranya pendapat yang paling masyhur, bahwasanya waktu yang mustajab untuk berdoa nam adalah ketika khatib naam sedang duduk di atas mimbar sampai selesai sholatnya. Baik, ini ikhwan fillah azani wa azzakumullah. Nah, ini satu pendapat yang pertama yang paling masyhur. Ada dua pendapat yang paling masyhur. Ya. Ada dua pendapat yang paling masyhur. Nah, ini diantaranya. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, di hadis 201, hadis berikutnya, an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, qala qultu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, aku menyatakan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau duduk. Nah, Abdullah bin Salam ini dari keturunan Nabi Yusuf alaihissalam dari Bani Israel. Ya. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khabar gembira, dia min ahlil jannah, Abdullah bin Salam. Dia menyatakan Rasulullah SAW jalisun, inna lanajitu fi kitabillah, sesungguhnya kami dapatkan di dalam kitab Allah, fi yaumil jumu'ah, pada hari Jumat sa'atun, ada satu waktu, la yuwafiquha abdun mu'minun, tidaklah menepatinya hamba yang beriman, yusalli, yang dia sedang sholat, yas'alullaha fiha syai'an, yang dia minta di waktu itu sesuatu kepada Allah, illa qadhalau hajatah, kecuali Allah akan penuhi hajatnya, kecuali Allah akan kabulkan permintaannya. Nah, itu terjadi pada hari Jumat. Qala Abdullah, Abdullah bin Salam menyatakan, wa asara ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepadaku, au ba'da sa'atin, atau sebagian waktu. Nah, ini pernyataan Abdullah bin Salam. Ya. Aku mendapati dalam kitab Allah itu hari Jumat ada satu waktu yang istimewa, yang kalau seorang hamba mukmin berdoa tepat di waktu itu akan dikabulkan doanya oleh Allah. Kata Rasulullah, sodakta, benar kamu. Au ba'da sa'ah, qultu ayu sa'atin hiya? Kata Abdullah bin Salam, kapan waktunya itu? Waktu yang istimewa pada hari Jumat itu yang dikabulkan doa di situ, kapan waktunya? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhiru sa'atin nahar, akhir waktu siang. Sa'atin nahar. Nah, yakni ba'dal asr. Ya. Ba'dal asr. Qultu, kata Abdullah bin Salam, inna hat laisat sa'ata sholat. Duh, itu kan bukan waktu sholat. Pengadisnya qa'imun yusalli. Ya. Tidaklah seorang hamba mukmin yang sedang menjalankan sholat, di waktu itu dia minta kepada Allah, pasti dikabulkan doanya Allah. Rasul menyatakan itu waktunya ba'dal asr. Kata Abdullah bin Salam, bukankah ba'dal asr itu bukan waktu sholat? Ya. Bahkan dilarang untuk sholat. Ba'dal asr. Qala, kata Rasulullah, bala, benar. Ba'dal asr itu bukan waktu untuk sholat. Innal abda idza shalla, sesungguhnya seorang hamba jika dia selesai sholat, summa jalasa, kemudian dia duduk di tempat dia sholat, lam yajlisu illa sholat, dan dia tidak duduk situ kecuali tujuannya untuk sholat, sholat berikutnya, fahuwa fi sholati, maka dia teranggap fi sholatin, sedang sholat. Setelah sholat asar, setelah sholat dia nunggu waktu sholat di situ. Ya, dia berdoa di situ, dia dianggap sedang sholat. Seseorang yang menunggu sholat itu teranggap sedang menjalankan sholat. Ya. Tidak harus dalam keadaan sholat. Nah, rawahu Ibnu Majah bi isnadin ala sartus sahih. Hadisnya dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, ikhwan fiddina azani wa azakumullah, ini dua pendapat yang paling masyhur. Waktu yang mustajab pada hari Jumat untuk berdoa itu dua. Yang pertama, ketika khatib duduk di atas mimbar di antara dua khutbahnya, sampai selesai sholat. Sampai selesai sholat. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang paling masyhur, ba'da sholatil asr. Nah, ba'da sholatil asr. Baik, ini dua pendapat yang paling masyhur. Nah, baik, ini ikhwan fiddina azani wa azakumullah. Baik, sehingga di antara amaliyah salafun sholeh, mereka-mereka itu jika yaumul Jum'ah ba'dal asr menahan bicara sampai maghrib, duduk di masjid ya, untuk banyak-banyak berdoa. Nah, mengambil kesempatan waktu yang sebentar, waktu yang istimewa di hari Jum'ah, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah berjanji, ya. Baik. Akan dikabulkan permintaan seorang hamba ketika bertepatan dengan waktu itu. Nah, selama bukan permintaan yang melampaui batas, selama bukan permintaan yang haram. Baik. Ikhwan fillah azani wa azakumullah. Naam. Di sini dari pendapat yang pertama, ya, dari pendapat yang pertama yang menyatakan itu ketika imam duduk sampai selesai sholat, bukan kemudian kita tersibukkan dengan doa dari mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah itu wajib hukumnya, khutbatul Jumat. Sehingga jangan tersibukkan untuk berdoa dari mendengarkan khutbahnya khatib. Gak boleh kemudian kita sibuk khusyuk berdoa, gak perhatian dengan khatib yang sedang berkhutbah. Naam. Baik. Terus doanya di mana? Bisa ketika kita di dalam sholat ketika sedang sujud, ya, diselipkan doa di situ. Nah, di tempat-tempat sholat. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Sebelum salam, ya, kita berdoa di situ. Itu waktu-waktu yang mustajab di pendapat yang pertama. Baik. Sehingga ketika kita di dalam sholat Jum'ah kita, kita selipkan doa di situ, berarti kita sedang berdoa di waktu yang mustajab antara duduknya khatib di mimbar sampai selesainya sholat. Nah, baik. Apalagi kalau kemudian ditambahi nanti ketika ba'da sholatul asr, ya, ba'da sholatul asr, dia berdoa di situ. Nah, dia angkat kedua tangannya, termasuk di antara penyebab terkabulkan doa. Nah, dia bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia puji Allah Subhanahu wa taala. Dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, asbab terkabulnya doa ngumpul jadi satu. Apalagi pas kebetulan ba'dal asar sholat, nah, di waktu hari Jumat itu kemudian apa sedang safar, nah, atau pas lagi hujan, wah, itu terkumpul banyak asbab dikabulkan doa, ya, maka ambil kesempatan di situ, jangan lewatkan kesempatan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia wal akhirah. Nah, doa untuk dirinya, doa untuk anaknya, doa untuk keluarganya, dan doa untuk guru-gurunya, doa untuk penguasanya. Nah, ini ikhwan fiddin azali wa azakumullah. Baik. Dari 21 pendapat, ini yang paling masyhur dua ini, ya. Ketika khatib duduk di atas mimbar sampai selesainya sholat Jumat dan ba'dal asr. Naam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. At-targhib fi ghusli yaumil jumu'ah. Targhib, anjuran mandi pada hari Jumat. Anjuran mandi pada hari Jumat. An Abi Umamah radhiyallahu anhu. Anin Nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala. Innal ghusla yaumal jumu'ah. Bahwasanya mandi pada hari Jumat itu la yasullul khotoya, sungguh dia itu mengeluarkan, disebutkan di bawah itu ya sulu yukhriju, mengeluarkan khotoya, kesalahan-kesalahan, min usuli sya'ri istilalan. Dia betul-betul mengeluarkan kesalahan dari akar rambut. Rawahu Tabrani fil Kabir wa ruwatuhu thiqatun. Naam. Dan para perawinya thiqah. Hadis ini dhaifkan oleh Syalbani rahimahullah. Hadisnya dhaifkan oleh Syalbani rahimahullah. Naam. Baik. Keutamaan dari amalan-amalan soleh, ketika disebutkan itu menghapuskan dosa, maknanya dosa-dosa kecil, ya. Bukan dosa-dosa besar, bukan kabair. Nah, baik, sehingga hadis ini seandainya sahih menunjukkan mandi pada hari Jumat itu menghapuskan dosa, dosa-dosa kecil. Di hadisnya dhaif. Naam. Taib. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ghuslu yaumil jumu'ah. Mandi pada hari Jumat wajibun ala kulli muhtalim. Wajib bagi setiap orang yang sudah dewasa, muhtalim. Bagi orang yang sudah dewasa. Muhtalim ini bukan maknanya junub, tapi dewasa, yang sudah dewasa. Naam. Wasiwakun, dan bersiwak. Wayamussu minatib, dan menggunakan minyak wangi, menyentuh minyak wangi. Ma qadira alaihi, atau ma qadar ali, apa yang dia mampu atasnya. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Naam. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama, mandi hari Jumat itu wajib hukumnya bagi orang yang sudah dewasa. Wajib hukumnya bagi orang yang sudah dewasa. Kalau disebutkan mandi itu maksudnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, mandi. Mandi. Nah, dan kewajiban mandi disebutkan dalam sebuah hadis. Naam, ayaktazila fi kulli sab'ati ayyam. Kewajiban mandi setiap 7 hari sekali. Naam, itu mandi. Setiap 7 hari sekali itu wajib untuk mandi. Mandi sekali, yaitu mandi hari Jumat. Itu wajib. Naam. Sehingga sebagian para ulama berpendapat dengan hadis ini dan hadis yang lainnya, mandi Jumat itu wajib. Mandi Jumat itu wajib. Nah, mandi Jumat itu tidak ada naam, atau mandi Jumat itu waktu yang disyaratkan, ya. Itu ketika terbitnya fajar, mulai terbit fajar. Nah, ada yang berpendapat mulai terbit matahari, itu waktunya taib untuk mandi Jumat. Taib. Sampai kapan? Sampai berangkat sholat Jumat. Ya. sampai berangkat sholat Jumat. Sehingga ketika seorang berangkat sholat Jumat itu, dia dalam badan sudah mandi. Ya, yang terbaik ketika selesai mandi langsung berangkat, itu yang terbaik. Nah, man jaa minkumul jumu'ah falyaghtasil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang mendatangi salat Jumat, hendaknya dia mandi. Sehingga mandi hari Jumat itu waktunya kapan? Sebelum Jumatan. Sebelum Jumatan. Karena itu terkait dengan salat Jumat, tapi bukan syarat. Bukan syarat sahnya salat Jumat itu mandi. Enggak. Ini beda dengan membaca surat Al-Kahfi. Baca surat Al-Kahfi itu disunahkan pada hari Jumat. Meskipun selesai sholat Jumat dia baca, tidak apa-apa, selama itu hari Jumat. Ya. Tapi kalau mandi Jumat tidak, mandi Jumat itu sebelum sholat Jumat. Itu kaitannya dengan sholat Jumat. Kalau membaca surat Al-Kahfi tidak ada kaitannya dengan sholat Jumat pada hari Jumat. Yang penting pada hari Jumat. Ba'dal Ashar dia baca surat Al-Kahfi tidak apa-apa. Kalau ba'dal Ashar dia baru mandi Jumat, ini yang tidak boleh. Ya. Bagi yang berpendapat mandi pada hari Jumat itu wajib. Nah, sebagian para ulama ada yang menyatakan sunnah, tidak wajib. Nah, di antaranya pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, pendapatnya Imam Syafi'i. Baik. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat tentang wajibnya. Al-Albani rahimahullah juga menguatkan pendapat yang wajib. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat tidak wajib. Ya, berpendapat tidak wajib. Baik. Ini terkait naam mandi pada hari Jumat. Baik. Ghusl Jumat wajibun ala kulli muhtalim. Yang kedua, siwak, gosok gigi, ditekankan pada hari Jumat. Ya. Bersiwak. Karena sedang ngumpul, berkumpul jamaah kaum muslimin. Ya, maka diwajibkan atau disunahkan untuk mandi karena sedang ini perkumpulan kayak sholat id, ya, ngumpul banyak orang dari berbagai penjuru tempat tinggalnya ngumpul untuk menjalankan sholat Jumat di situ, maka disunahkan dalam keadaan sudah mandi, kemudian juga bersiwak dan menggunakan wangi-wangian. Wayamusu mintib, yamusu ma menyentuh dari minyak wangi. Ini ditekankan untuk menggunakan minyak wangi ketika sholatul Jumat. Nah, ini akan fidina azani wa a'azakumullah. Perhatikan, baik mandi, bersiwak dan menggunakan wangi-wangian. Ya. Masjidnya juga dikasih wangi-wangian. Jamaahnya juga menggunakan wangi-wangian pakaiannya. Diusahakan bukan pakaian mihnah. Mihnah itu pakaian kerja, bukan pakaian kerja. Memang pakaian yang dia pakai untuk sholat Jumat. Ya. Bagi para muwadhdhof, bagi para pegawai, aksan ketika hari Jumat itu bawa ganti pakaian untuk sholat Jumat. Ya. Tidak Jumatan menggunakan pakaian olahraga, training. Karena hari Jumat biasanya orang kantoran olahraga. Nah, tapi menggunakan pakaian yang terbagus yang dia miliki. Ya. Menggunakan wangi-wangian. Nah, mandi. Ini sunnahnya. Sangat-sangat ditekankan. Tapi pada hari Jumat ketika ngumpul jadi satu. Ya. Tapi, rawahu Muslim wa ghairuh. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna hadza yaumu idin, bahwasanya ini adalah hari raya. Hari raya tiap pekan bagi kaum muslimin, hari Jumat. Ja'alahullahu lil muslimin, yang Allah jadikan untuk kaum muslimin. Faman ja'al jumu'ata falyaghtasil, maka barang siapa yang mendatangi sholat Jum'ah hendaknya dia mandi. Wa in kana indahu tib, kalau dia memiliki minyak wangi, falyamassa minhu, hendaknya disentuh, dipakai. Ya, dipakai minyak wanginya. Nah, kalau dia punya minyak wangi, pakai wangi-wangian. Ini hari raya ini. Ya. Wa alaikum bisiwak, hendaknya kalian menggunakan siwak. Gosok gigi. Rawa Ibnu Majah bi isnadin hasan, dihasankan oleh Syalbani rahimahullah. Baik, ini menguatkan hadis yang sebelumnya. Pada hari Jumat mandi, kemudian menggunakan minyak wangi, kemudian gosok gigi, siwak, bersiwak. Berarti inilah perangkatnya seorang muslim, punya minyak wangi ya, di rumah, punya siwak, gosok gigi di rumah. Paling tidak yaumul jum'ah itu dipakai ya. Rasulullah menyatakan, laula ana suqa ala ummati al amartum bisiwak inda kulli wudhu'in au inda kulli salatin, seandainya tidak memberatkan atas umatku, sungguh aku akan perintahkan untuk bersiwak setiap kali wudu atau setiap kali sholat. Dan ditekankan pada hari Jumat, dalam keadaan sempurna penampilannya, menggunakan pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Dia sudah mandi, maka yang terbaik itu mandi langsung berangkat. Mandi langsung berlanjut dengan berangkat ke masjid, itu yang paling afdol. Nah, menggunakan wangi-wangian. Sampai pun menyebutkan, seandainya tidak memiliki wangi-wangian kecuali hanya parfumnya perempuan, maka dipakai ya. Untuk menunjukkan sangat-sangat ditekankan pakai minyak wangi ketika yang cuma berkumpulnya kaum muslimin di sedang juga bersiwak ya. Sehingga betul-betul seorang muslim itu menjaga penampilannya, menjaga aromanya ketika ngumpul jadi satu ya. Ngumpul jadi satu, apalagi sholat Jumat, dari berbagai pelosok desa ya, ngumpul jadi satu. Makanya dulu kalau sholat Jumat itu atau hari raya itu bertepatan dengan hari Jumat ya, sholat Jumatnya itu tidak wajib. Karena orang yang datang sholat itu dari pelosok desa, ada yang turun gunung ya. Terus balik lagi, kalau mau turun lagi, sholat Jumat itu jauh. Karena sholat Jumat itu jadi satu. Nah, perkumpulan kaum muslimin, sehingga tidak wajib bagi orang-orang yang di pelosok-pelosok untuk menjalankan sholat Jumat ketika sholat Jumat itu bertepatan dengan Yaumul Aid, Idul Fitr atau Idul Adha. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Dan sebagaimana yang kemarin kita sampaikan dari pendapatnya jumhur ulama ya, dari madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, nah, bahwasanya ketika mengadakan sholatul jum'ah itu tidak dipersyaratkan ada izin dari penguasa ya. Karena yang disebut oleh Ibnu Hazm rahimahullah, sholat Jumat itu sebagaimana sholat imam waktu, Ketika ada yang mengeluar syarat ya harus ada izin dari penguasa, mana dalilnya untuk mengeluarkan sholat Jumat dari sholat lima waktu? Karena sama semuanya. Ini juga yang disebutkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Tidak dipersyaratkan nah sholat Jumat itu ada izin dari penguasa dan kehadiran penguasa di tempat itu. Nah, pendapatnya Hanafiyah. Ya, pendapatnya Imam Hanafi, madzhab Hanafi yang menguatkan pendapat dipersyaratkan izin penguasa. Nah, baik. Jami'u haitsu kuntum. Buatlah sholat Jumat dimanapun kalian berada. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Nah, itu terkait tentang mandi Jumat. Dan setelahnya mu'allif rahimahullah akan berbicara tentang tabkir. Ya. Tabkir ilal Jumat. Bersegera. Nah, bersegera untuk menuju sholat Jumat. At-targhib fi tabkir ilal Jumat wa ma ja'a fi man yata'akhkharu 'anil tabkir min ghairi udrin. Targhib, anjuran untuk segera menuju sholat Jumat. Wa ma ja'a fi man yata'akhkhar, dan apa-apa yang datang tentang orang yang terlambat, berlambat-lambat dari bersegera menuju sholat Jumat, min ghairi udrin, tanpa adanya udur. Di sini beliau bawakan satu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man iqtasala yaumal Jumat. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, ghusral janabah, seperti mandi janabah, semuanya diguyur. Sumaraha, kemudian dia berangkat fi sa'atil ula, di waktu yang pertama, faka'annama qarraba badana, seakan-akan dia berkorban dengan seekor unta. Berangkat paling awal. Baik, fi sa'atil ula. Dan menyatakan di sini fi awalin nahar. Naam. Baik. Pagi-pagi sudah berangkat. Makanya disebutkan sunnah yang mahjurah, yang hilang itu adalah berpagi-pagi untuk berangkat ke masjid ketika hari Jumat. Nah, min awalin naha, di waktu duha ya, itu sudah berangkat ke masjid. Nah, wa man raha fi sa'atil tsaniyah, dan barang siapa yang berangkat di waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqara, seakan-akan dia berkorban dengan seekor sapi. Wa man raha fi sa'atil thalisa, dan barang siapa yang berangkat di waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kafsan aqran, seakan-akan dia berkorban dengan kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'atir rabi'ah, dan barang siapa yang berangkat di waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajaja, seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. tambah mengecil. Ketika waktunya semakin lama. 6. Wa man ra'a fi sa'atil khamisah, barang siapa berangkat di waktu yang kelima, bagaan nama korba bayubatan, seakan-akan dia berkorban dengan seekor atau sebutir telur. Faidah kharajal imam, kalau kemudian imam sudah datang, hadratil malaika yastami'una dzikra, malaikat itu hadir, yang hadir bagian yang nyatat itu, yastami'una dzikra, mereka pun mendengar khutbah, ya. Mereka mendengarkan khutbah, muttafaqun 'alaih. Kalau imamnya sudah di atas mimbar, ini enggak ono sing nyatet. Malaikat yang mendengar khutbah. Baik. Di sini menunjukkan keutamaan berangkat cepat-cepat ke masjid sholat Jumat. Nah, ini bukan hitungan orang yang pertama, orang yang kedua, orang yang ketiga, bukan ini ya. Waktu, ini hitungannya waktu. Ya. Bukan orang yang pertama yang datang itu seperti korban sapi, unta, orang yang datang kedua seperti orang yang korban sapi, bukan itu. Ya. Nah, hitungannya demikian, ya cari masjid yang sepi ae. Yang sepi sing takmir rodok malas-malas menyiapkan masjid, bisa datang duluan meskipun yang lainnya sudah pada khutbah, ya, teranggap dapat apa onta. Tidak demikian, ini waktu, hitungannya waktu. Bukan hitungan masjid itu dia nomor berapa datangnya, tidak, waktu. Kalau waktu yang pertama itu mungkin hitungannya waktu duha, ya semuanya pokoknya yang datang di waktu duha dia sudah ada di masjid, dia seperti berkorban dengan seekor unta. Tapi pembagian waktu di sini para ulama ikhtilaf ketika membicarakan tentang summa roha, kemudian berangkat. Nah, baik. Roha itu berangkat di awal siang. Baik. Ada yang berpendapat roha itu, yang namanya roha, roah itu ba'da zawal. Ya, ba'da zawal. Ba'da zawal itu berarti waktu matusnya salat zuhur itu ba'da zawal. Jadi meskipun dia belakangan datangnya ketika dia belum zawal, ya masih nemui nah waktu yang pertama. Ya. Ini juga berpendapat rawah itu maknanya ba'da zawal. Dan ini pembahasannya panjang para ulama ketika menyebutin pembagian waktu. Tip. Di awalin nahar. Nah, rawah itu tidak terjadi kecuali di awal siang. Nah, di awal siang. Tip. Nah, wallahu a'lam bishawab, intinya bagaimana kita bersegera untuk menuju ke masjid setelah mandi, ya. Jadi berupaya mendapatkan sedekah yang paling istimewa, unta, kalau luput dapat seperti sapi atau yang lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum.